Melangkah sendiri, seringkali kau melihat kanan kiri, semua menyuruh untuk berlari. Would you slow down, yeah. Kuatku berdiri, tak ada yang peduli kau sakit hati. Berhenti atur nafas sendiri. Would you slow down? Take time, harus lebih tenang. Take time, harus pikir panjang. Masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpimu. I stick to the plan, oh. I don't give a damn, yeah. No need to worry, we're gonna be alright. Sometimes we need to slow. Harus pikir dengan cara baru lalu. Yang berlalu biar jadi masa lalu. Yang negatif biar jadi angin lalu. Ayo coba. Fish, harus lebih dingin. Peace, tolong didamain. And cheers, tolong dituangin. Lebih santai dikit, kalau panas harus cooling down. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpimu. Astik. I don't give a damn. No need to worry, we're gonna be alright. Sometimes we need to slow. Jangan goyang, harus siap ambil papa. Bila mereka tetap tenang, ku tetap maju ke depan. I don't give a damn. We gon' be alright. Sometimes we need to slow. Kapan nih Eklat collaboration sama Meow Owl Gamers nih? Gua tunggu ya. Dukung terus Eklat, oke? Okay?